Ya. Iya ongkep ya. Ya. B. BJP. Pasukan Jaga Tiang ini. Bareng Jaga Suara. Kita jogetnya asik-asik aja. Boleh minta sedikit tepuk tangannya.